Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari sekian zikir yang disunahkan dibaca setelah salam pada salat fardu. Ya. Juga pembahasan tentang urutannya sampai pada zikir tasbih, tahmid dan takbir. Ada empat pilihan yang disunnahkan diamalkan secara bergantian. Ya, jadi mulai dari astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma anta salam, salam tabaraka dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian setelahnya seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada dalil dari sunnah yang menunjukkan urutannya afdal setelah itu. Sehingga yang mana saja didahului atas yang lainnya, kepada Allahumma anta salam. Ya, kepada Allahumma anta salam, anta salam tabaraka dzal jalali wal ikram, yang mana saja didahulukan dari diri-diri setelahnya. Ya, tidak ada yang lain, tidak masalah. Nah, adapun yang kita pelajari di sini dari Al-Qadi, beliau menyebutkan zikir la ilaha illallah wa la syarika lah, alhamdulillah wa la syukur, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu wa na'budu min fadlihi wa min hasanati la ilaha illallah wa la syarika lah. Hadis Abdullah bin Zubair. Dan disampaikan pula hadis yang semisal dengan ini, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, bagian awalnya sama dengan ini, yaitu la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, sampai insyaallah. Sama. Kelanjutan yang berbeda, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, kelanjutannya adalah Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mudilla lima hadaita. Nah, ini disunnahkan dibaca bersama zikir pada hadis Abdullah bin Zubair. Ya, kemudian urutan berikutnya yang disebutkan oleh Sa'di bin Mu'awiyah, yaitu mengamalkan hadis Abu Hurairah tasbih 33 kali. Nah, yang ini yang disebutkan Sa'di adalah digabungkan sekaligus subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali, kemudian digenapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dan riwayat yang lain dengan yang kita pelajari, ya, juga bisa disendirikan. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian kita menjadi 100 dan la ilaha illallah syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini pilihan yang pertama. Tiga pilihan yang lainnya, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah, terkadang yang pertama, terkadang yang kedua ini. Terkadang mengamalkan yang ketiga. Pilihan yang ketiga yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Ya. Atau jika susunannya berubah tidak masalah. Namun yang terbaik ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Digabungkan seperti itu dan susunan tersebut 25 kali. Kemudian pilihan yang keempat yaitu subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Nah, perhatikan. Ya. Pada penjelasan pilihannya ini yaitu subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, disebutkan dalilnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-'As radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, ya, yang dinilai sahih oleh Adam Bahi. Nah, telah disampaikan bagian awal dari hadis. Nah, pada kelanjutan hadis tersebut, ya, Abdullah bin Amr bin Al-A'as, Nabi itu mengatakan bagian ini, bagian lafaz hadis ini akan kita bahas, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-A'as mengatakan, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kiduha biyadihi." Ini kalimat ini yang kita bahas. "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kiduha, ya'kiduha biyadihi." Ya'kiduha dari kata akad, dari kata ya akad. Nah, aqada ya'kidu dari kata al-aqdu. Aqada ya'kidu, ya'kiduha biyadihi, ya'kiduha biyadihi. Sungguh kata Abdullah bin Amr al-A'as, falaqad, sungguh, benar-benar, ra'aitu, aku telah melihat, Rasulullah, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ya'qiduha biyadih, mengikat jumlahnya, biyadih, dengan tangannya. Ya'qiduha, mengikat jumlah zikir itu, yakni mengikat jumlah zikir itu, hitungan zikir itu, dia ini dengan tangannya. Pada riwayat Abu Dawud, nah, riwayat yang lain, itu tadi riwayat At-Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, pada yang menyampaikan. Ada riwayat Abu Dawud yang lain. Nah, riwayat Abu Dawud yang lain, lafadznya ra'aitu Rasulullah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu at-tasbihah, ya'qidu at-tasbihah biyaminih, biyamini. Ra'aitu, aku telah melihat, kata Abdullah bin Al-A'as pada riwayat Abi Dawud yang lain ini, riwayat Abu Dawud yang lain ini, lafadznya ra'aitu, aku telah melihat Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu, mengikat jumlah tasbih, hitungan tasbih, biyaminihi, dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Riwayat ini, riwayat Abi Dawud yang lain ini, yaitu penentuan bahwa Nabi SAW mengikat jumlah zikir itu, hitungan zikir itu dengan tangan kanannya, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud dan dalam kitab Ad-Da'ifah, dan dalam kitab Ad-Da'ifah, dalam Sahih Sunan Abi Dawud, dan dalam kitab Ad-Da'ifah, dan dalam kitab Ad-Da'ifah, Al-Albani rahimahullah menukil penilaian dua imam sebelumnya, yaitu penilaian An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, penilaian An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, dan penilaian Ibnu Hajar dalam kitabnya Nata'ij Al-Afkar, dalam kitab Nata'ij Al-Afkar, bahwa kedua imam ini, Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Afkar dan Ibnu Hajar dalam Nata'ij Al-Afkar, menilai hadis ini hasan, riwayat Abi Dawud tadi hasan, berderajat hasan. Baik, berangkat dari hadis ini, baik riwayat yang pertama yang Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i yang pertama, yaitu ya'qiduha biyadi, Nabi SAW mengikat jumlah zikir itu, hitungan zikir itu dengan tangannya, maupun riwayat Abi Dawud yang kedua, ya'qidu tasbih biyamini, mengikat jumlah hitungan zikir itu dengan tangan kanannya. Berdasarkan hadis ini, sunnah menghitung zikir itu, tasbih, tahmid, takbir, ya, sunnahnya dengan tangan. Sunnahnya dengan menghitungnya dengan tangan. Nah, dan ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa pada juz 22. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa juz 22 menegaskan bahwa adat tasbih bil asabi' sunnah. Menghitung jumlah tasbih, tahmid, takbir dengan jari-jari tangan adalah sunnah. Baik. Begitu pula Imam setelah beliau di masa kita Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin. Nah, mereka menegaskan hal itu. Bahwa itu sunnah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, yang afdal, yang lebih utama, menghitung jumlah zikir itu, tasbih, tahmid, takbir, yang afdal, yang lebih utama adalah menggunakan tangan kanan. Berdasarkan riwayat Abi Dawud yang kedua tadi, riwayat Abu Dawud yang kedua tadi. Yang afdal, yang lebih utama adalah dengan apa? Dengan tangan kanan. Berdasarkan riwayat Abu Dawud yang kedua, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qilu tasbihu bi yaminihi. Hal ini telah difatwakan bahwa yang afdal itu sama dengan tangan kanan, difatwakan oleh Al-Albani ya, dalam Al-Da'ifah, dalam kitab Silsilah Al-Da'ifah, Al-Hadith Al-Da'ifah, Ibn Baz dalam Majmu' Fatawanya, juga Al-Lajna Al-Da'imah, sekelompok ulama ahli fatwa yang tergabung dalam Al-Lajna Al-Da'imah di Arab Saudi yang dipimpin oleh Ibn Baz ketika Ibn Baz di masa itu, juga fatwa Ibn Uthaymin, juga fatwa Ibn Uthaymin dalam kitab Majmu' Al-Fatawa Al-Rasail, dalam kitab Ibn Uthaymin, dalam kitab yang termuat dalam kitab Majmu' Al-Fatawa Al-Rasail, Majmu' Fatawa Al-Rasail Ibn Uthaymin, mereka berfatwa lebih utama menghitungnya dengan tangan kanan. Adapun Al-Albani rahimahullah mengingkari menghitung zikir itu, tasbih, tahmid, takbir, dengan menggunakan dua tangan sekaligus, dengan menggunakan kedua tangan, tangan kiri dan tangan kanan, tangan kiri, apalagi hanya dengan tangan kiri. Jadi Al-Albani rahimahullah menegaskan sunnahnya dengan tangan kanan, dan beliau mengingkari menghitungnya dengan tangan kiri atau menggunakan kedua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Itu Al-Albani rahimahullah. Sementara itu, imam yang lainnya, Ibn Baz bersama Lajna Da'imah yang dipimpinnya, juga fatwa Ibn Baz tersendiri dalam Majmu' Fatawanya, dan Ibn Uthaymin, ya, Lajna Da'imah pimpinnya Ibn Baz tersendiri dalam Majmu' Fatawa, kemudian Ibn Uthaymin, mereka memberi kelonggaran. Mereka memberi kelonggaran dalam hal ini dan membolehkan, ya, menghitungnya dengan kedua tangan. Adapun Al-Albani rahimahullah, beliau mengingkari menghitungnya dengan tangan kiri atau dengan kedua tangan, karena beliau berpegang dengan riwayat Abu Dawud yang mengatakan Abdullah bin Amr al-As, melihat Nabi SAW mengikat jumlah zikir itu dengan tangan kanannya. Maka selain tangan kanan mengisi sunnah Nabi SAW. Enggak boleh mengingkari. Baik. Adapun imam yang lainnya Ibn Baz, Ibn Uqaymin, memberi kelonggaran dan membolehkan menghitungnya dengan kedua tangan berdasarkan hadis yang lain. Berdasarkan hadis yang lain, yaitu hadis Yusairah. Hadis Yusairah. Hadis Yusairah Al-Ansariyah. Hadis Yusairah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Yusairah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahunna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahunna, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna, memerintahkan mereka kaum wanita, ayra'ina bitakdir, an yura'ina bitakdir wattaqdis wattahlil, ayra'ina, agar mereka kaum wanita, yura'ina, memperhatikan, menjaga dzikir bin takbir, dengan bertakbir, dzikir takbir, wat takdis, tasbih, wat tahlil, dan tahlil, la ilaha illallah, wa an ya'qidna bil anamil, wa an ya'qidna bil anamil, dan agar mereka, kaum wanita itu, ketika bertakbir, bertasbih, tahlil, misalnya, an ya'qidna, mereka mengikat jumlahnya bil anamil, dengan ujung jari jemari, bil anamil, dengan ujung jari jemari. Anamil jamak dari anmulah, anamil jamak dari anmulah, anmulatun, maknanya ujung jari, bagian ujung jari, ini ujung jari, ujung jari. Nah, itu makna anamil. Dan agar mereka mengikat hitungannya bil anamil, dengan ujung jari jemari tangan. Fa innahunna, karena sesungguhnya jari jemari itu mas'ulatun akan ditanya di hari kiamat, mustamtaqatun, dan akan diminta berbicara sebagai saksi di hari kiamat. Mustamtaqatun, akan diminta berbicara sebagai saksi. Itu yang kita ketahui, diberitakan dalam Al-Quran, tangan, kaki, ya, anggota tubuh berbicara menjadi saksi di hari kiamat. Nah, atas pemilik anggota tubuh tersebut. Nah, jadi nanti di hari kiamat, jari jemari itu akan ditanya dan diminta bersaksi, diminta berbicara, digunakan untuk apa oleh pemiliknya. Nah, sehingga hendaknya digunakan untuk berzikir, menghitung zikir, ya, menjadi saksi atas ibadah yang mulia tersebut. Nah, yang akan bermanfaat bagi pemilik di hari kiamat. Kalian perhatikan hadis ini. Nabi memerintahkan kaum wanita itu an ya'qidna bil anamil, agar mereka mengikat hitungan jumlah zikir itu, takbir, tasbih, tahlil ke tahmid dengan ujung jari jemari. Ya, umum bil anamil dengan ujung jari jemari secara umum. Al ya, pada al anamil menunjukkan umum. Jari jemari kedua sama secara umum. Tidak ada pembatasan dengan jari jemari tangan kanan. Ya. Perintah ini bermakna umum. Oleh karena itu muncullah fatwa tadi dari Ibnu Baz, dari Ibnu Qayyim, juga ulama yang lain tergabung dalam Al-Lajnah pimpinan Ibnu Baz, bahwa ada kelonggaran, boleh menghitung yang tasbih dan seterusnya dengan seluruh jari jemari, nah, tanpa pengingkaran. Meskipun yang afdal yang lebih utama dengan jari jemari tangan kanan, berdasarkan amalan Nabi alaihi salam. Nah, dan Ibnu Baz mengingatkan bahwa tidak pantas di sini untuk tasaddud, ya, untuk bersikap keras mengingkari orang yang menghitung zikir itu dengan kedua tangannya. Nah, jadi imma kita menghitungnya dengan tangan kanan, ya, dan ini afdal berdasarkan riwayat Abu Daud, hadis Abdullah bin Abi As, Nabi Rasulullah yang menghitungnya dengan tangan kanannya, atau ya, jika sesekali menghitungnya dengan seluruh jari jemari, tangan kanan dan tangan kiri, dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, ya, menggunakan keduanya sekaligus, ya, tidak masalah insyaAllah. Ini lebih dekat kepada kaidah, karena Nabi alaihissalam memerintahkan kepada kaum wanita tersebut pada hadis Yusairah al-Ansariyah, ya, dengan lafaz al-anami secara umum yang meliputi seluruh jari, ujung jari jemari tangan. Nah, wallahu a'lam. Jadi dalam hal ini fatwa Ibnu Utsaimin sepertinya lebih tepat, ya, ada kelonggaran. Meskipun yang afdal dengan tangan kanan. Berikutnya, yang ketiga, bagaimana makna atau bagaimana syarat mengikat jumlah zikir tersebut, tasbih, tahmid, dzikir, tahmid dengan tangan. Ya. Adapun mengikat hitungannya dengan jari jemari, ya, telah sampai kepada kita keterangan dari sebagian masyayikh kita dan dinukil dari Ibnu Baz rahimahullah. Caranya adalah mengikat, menyimpul jari jemari. Ya'qid itu artinya mengikat, menyimpul. Nah, jadi jari jemari itu diikat, disimpul, yang mulai dari jari kelingking. Tangan-tangan, ya. Jari kelingking diikat, disimpul begini. Subhanallah. Ya, kemudian berikutnya jari manis diikat, disimpul. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Sampai ibu jari diikat, disimpul. Subhanallah. Sudah lima. Setelah itu dibuka. Ya, dilepas. Simpul itu ikatan itu. Subhanallah. Nah, kemudian jadi diikat, dilepas ikatan atau simpul itu mulai dari ibu jari, jadi sudah enam, kemudian jadi telunjuk, ya, yang tadi ikatan simpul tadi dilepas, subhanallah, berarti sudah tujuh, terus subhanallah, sampai yang terakhir dari ikatan atau simpul jari kelingking dilepas, berarti sudah sepuluh, kemudian ikat disimpul kembali, ya. Subhanallah, sampai 33 kali. Ya. Dipahami? Nah. Dan ini penerapannya pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Jelas, ya, dan tampak makna itu. Ya. Meskipun kami menemukan pada sebagian syarah hadis dalam Aulun Ma'lud, misalkan dalam Aulun Ma'lud, mengartikan makna ya'akidu hadiyali, ya'akidu tersih, ini Nabi Al-Sakran mengikat hitungannya dengan tangannya, itu disebutkan dua kemungkinan. Ya. Dalam Aulun Ma'lud disebutkan dua kemungkinan, itu dengan jari jemarinya atau dengan bin asabi' dari jemari atau bin anamil dengan ujung jari. Begitu dalam Aulun Ma'lud. Bil asabi' dengan jari jemari, tapi seperti tadi caranya, ya diikat di simpul satu dan dilepas, nah sampai genap tangannya. Atau bin anamil atau dengan ujung jari. Ujung jari kita tak bersama ujung jari ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ujung jari. Baik. Ibn Uthaymin rahimahullah punya fatwa dalam Majmu' ar-Rasail. Ya, beliau punya fatwa dalam Majmu' ar-Rasail mengatakan cara menghitungnya dengan asabi', dengan jari jemari tangan, atau dengan anamil, atau dengan ujung jari. Nah, atau teks fatwanya ada catatan kata beliau pada jilid 13, ya, halaman 175. Kata beliau ketika ditanya, apakah seseorang menghitung tasbih? Hal ya'udul insan at-tasbih bin anamil atau bin asabi' dengan ujung jari atau bin asabi' atau dengan jari jemarinya. Beliau menjawab, at-tasbih bil anamil, tasbih, menghitung tasbih misalnya bil anamil dengan ujung jari atau bin asabi' atau jari jemari, wasi'un, longgar, urusannya longgar. Insya'at apabila dia mau, aqada bil anamil. Aqada bil anamil, dia menghitungnya dengan al anamil, dengan ujung jari. Jadi ujung jari. Ya. Bukan dengan seluruh jari, tapi ujungnya saja. Wa in syaa aqada bil asabi'. Dan jika dia mau, dia menghitungnya dengan al asabi', dengan jari jemarinya. Ya, dengan jari jemarinya seperti tadi yang dicontohkan, yang dijelaskan oleh masyarakat dari masyarakat yang menubahkan. Nah, baik. Sepertinya yang menjadi dasar munculnya fatwa ini dari Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau memberi kelonggaran, itu bisa juga dengan al-anamil, dengan ujung jari, yaitu hadith Yusairah tadi. Yang telah disampaikan hadith Yusairah, yang telah disampaikan tadi. Nah, hadith Yusairah tadi yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam amrahumma yura'inat bitakbir wa taqdis wa tahlil wa an ya'qidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantafatun, yani yang manusia. Nabi merintahkan mereka, komunika itu ketika tasbih, ya takbir dan seterusnya, an ya'qidna, agar mengikat hitungannya bil anamil dengan ujung jari, ya, fa innahunna mas'ulatun mustantahatun, yani yang manusia. Jadi lafadznya anamil bukan asabi', lafadz hadis Yusairah adalah anamil, riwayat Abu Dawud, ya, dan yang lainnya. Hadis itu, hadis Yusairah, dinilai sahih oleh Al-Hakim. Hadis Yusairah, kembali ke hadis itu, tahqiqnya hadis Yusairah tersebut dinilai sahih oleh Al-Hakim. Nah, karena tadi lupa menyampaikan tahqiqnya. Dan hadis itu dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Dhahabi. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Dhahabi. Dinilai hasan oleh An-Nawawi. Dinilai hasan oleh النووي العقلاني dan Al-Albani. Hadis ini memiliki syahid penguat maupun dari Aisyah. Nah, memiliki syahid penguat yang mauquf dari Aisyah. Nah, dari Aisyah, yakni dari Aisyah radhiyallahu anha sendiri mauquf. Baik. Nah, berdasarkan hadis ini, jika kita mengamati lafaznya al-anamil, ujung jari. Ujung jari. Nah, jadi ini bisa, boleh jadi ini yang menjadi dasar fatwa Ibn Uthaymin memberi kelonggaran dengan al-asabi' atau dengan al-anamil. Tafsir hadis Abdullah bin Amr bin Ash sendiri, yaitu riwayat al-Tirmidzi, Abu Dawud al-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga riwayat Abu Dawud yang lain, bahwa Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha bi yadi, dan dia sabda yang lain ya'qidu tasbih bi yamini, bahwa Nabi mengikat hitungannya dengan tangannya, ya, dengan tangan kanannya. Dan disampaikan tadi dalam Aulul Ma'bud, ya, dalam menafsirkan hadis itu saja penulis Aulul Ma'bud memberi dua kemungkinan, as-sadiq atau al-anamil, yakni Nabi mengikat hitungannya dengan jari jemarinya atau dengan ujung jarinya. Nah, tetapi kami telah nukil tadi dari sebagian masyarakat kita, dinukil dari Nubal, menjelaskan masyarakat itu seperti yang dijelaskan tadi, diikat disimpul dengan jari jemari, ya, mulai dari jari kelingking sampai yang ke jari, kemudian dilepas terus seperti itu sampai genap hitungannya. Nah, tapi hadis Yusairah jelas lafaznya al-anamil, ujung jari, bukan jari jemari keseluruhan, tapi ujung jari. Nah, sehingga ini bisa menjadi dasar fatwa Ibn Uthaymin bahwa bisa juga dengan ujung jari, ada kelonggaran. Nah, ya, wallahu a'lam. Yang butuh dipertanyakan dan dituntut dasarnya atau dalilnya, yang menghitungnya dengan ruas jari. Ya, hitung dengan ruas jari. Ruas-ruas jari. Dari mana? Nah, hadisnya dari mana? Yang menghitung dengan ruas jari ini, sepanjang pembahasan anak, ya, pribadi tidak menemukan ini. Yang ruas jari tidak ada. Yang ada al-anamil. Al-anamil dalam syarah ini, dan juga dalam lisanul arab, al-anamil adalah jama' an-mulah. An-mulah, anamil itu ujung, ru'usul asabi'. Ru'us al-asabi' ini, ru'usul asabi' ini ujungnya. Nah, ini ru'us al-asabi', ujung jari. Nah, bukan ruas. Ini ruas butuh dipertanyakan. Sebagian orang hitungnya dengan ruas jari. Nah, yang ada dari imma al-asabi', ya, dari jemari sabit atau anamil ujung jari. Baik, barakallahu fikum. Ini akhir pembahasan kita. Nah, dan kita akhiri sampai di sini. Ada sekaligus, ya, sekaligus ada untuk kita siap-siap sholat. Nah, subhanallah, alhamdulillah, syukur, la ilaha illallah.